Aku sayang kamu.

I'm not afraid to die. Thank you. kamu belum tidur? Sekarang Mas lagi di mana? Aku lagi di jalan nih. Ya sudah ya, sudah ya. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya Mas ya. Bye. kepadamu. Kau datang dengan cinta, ku pergi jalan hadir di dalam impian.